Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita melanjutkan membaca syarah dari hadis Abi Juhaifah. وفي مشرية السطرة قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تعليقه على كتاب عمدة الأحكام وفيه استحباب القصر في السفر. Taib. Kata Imam As-Sa'di selanjutnya, di sini dalam hadis ini terdapat faedah disukainya atau disunnahkannya mengqasar. Jadi salat-salat yang ruba'iyah menjadi dua rakaat fi safar, pada kondisi safar. وهو أفضل من الإتمام. Di mana mengqasar ini lebih utama ya dibandingkan menyempurnakan. Jadi menyempurnakan sebagaimana ketika seorang mukim. Taib. Demikian keterangan Imam Sa'di rahimahullah. Beliau berpendapat tentang istihbabnya qasar bagi musafir. Dan ini salah satu di antara pendapat yang ada di kalangan para ulama bahwa hukum mengqasar salat bagi musafir adalah sunnah atau mustahab. Adapun pendapat yang lain adalah yakni al-qaul bil wujub, ya pendapat yang menyatakan wajibnya bagi musafir ya untuk mengqasar salat mereka, ya terkecuali tentunya ketika mereka bermakmum kepada orang-orang yang mukim. Walihada, oleh karenanya lam yunqal anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu atamma fi safari. Oleh karenanya tidaklah dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau menyempurnakan salat yang rubaiyah ya ketika safar. Jadi ingat salat yang dikosor ya, yang diringkas adalah salat yang rubaiyah saja. Ya, adapun yang 2 rakaat sembilan subuh maka tetap dilaksanakan 2 rakaat. Demikian juga maghrib. Dilaksanakan tetap 3 rakaat. Jadi tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menyempurnakan salat rubaiyah ya ketika safar. La huwa wa la khulafa'uhu illa Utsmanu atau illa Utsmana fi hajjatihi. Tidak beliau, tidak juga para khalifah beliau, Abu Bakar, Umar, ya, Utsman dan Ali, kecuali yakni yang dilakukan oleh Utsman pada saat beliau berhaji ini. Wa'tazara anhu bi'a'dharin. Di mana beliau radhiyallahu taala anhu ya, beliau menyampaikan uzur dengan yakni berbagai uzur yang beliau ajukan. Yakni ketika para sahabat termasuk di antara mereka Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengingatkan beliau yakni Utsman bin Affan dan apa yang dilakukan oleh beliau tersebut yakni dari menyempurnakan salat rubaiyah pada pelaksanaan haji tersebut. Ya, diingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam demikian juga Abu Bakar dan Umar mereka mengqasar salat. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwa mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ya tidaklah mereka berdiam dari suatu perkara yang mereka ketahui hal tersebut yakni menyelisihi apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semakin menguatkan yakni pendapat yang menyatakan bahwa mengqasar ya pada saat seorang musafir wajib. Ya meskipun mungkin ada yang beralasan bukankah asal ya dari perbuatan Nabi ya jadi semata perbuatan itu sunnah. Jawabannya ya demikian kecuali ya jika tidak dinukilkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam pada suatu kondisi pun ya yang menyelisih dari apa yang menjadi kebiasaan sehingga muwadhabah beliau pada kondisi tersebut yakni ketika safar bahwa beliau tidak pernah menyempurnakan salat yang rubaiyah dipetik dari sini akan wajibnya mengqasar ketika safar. Ya, terkecuali ada nukilan mungkin satu kejadian di antara safar-safar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengitmam menyempurnakan salat yang rubaiyah tersebut maka bisa dihukumi bahwa ini hukumnya mustahab. Baik, wallahu taala a'lam. Kemudian wa hadits Aisyah. Adapun hadits Aisyah qasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atmamtu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengqasar salat adapun aku ya menyempurnakannya. Taib. Adapun aku menyempurnakannya. Maka kata Ali bin Sa'di rahimahullah, munkarun lam yathbut. Hadis ini hadis yang munkar. Ya, tidak sabit, tidak sahih. Ya. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Baik, hadis ini diriwayatkan pada ta'liq di situ, ya, oleh Al-Imam An-Nasa'i dan dida'ifkan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah sebagaimana dalam Al-Fatawa, jadi majmu' fatawa beliau. Juga hadis ini dihukumi sebagai hadis yang mungkar oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah pada ta'liq beliau, ya, terhadap kitab Sunan An-Nasa'i. Jadi menunjukkan kepada kita, ya, bahwa mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali apa yang dinukilkan dari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi bersamaan dengan itu, kita melihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in berupaya untuk menjaga persatuan. Ya, sehingga Ibnu Mas'ud bersamaan beliau mengingkari perbuatan Utsman ibn Affan yang menyempurnakan salat rubaiyah pada safar tersebut. Ya, beliau, ya, karena posisi sebagai makmum, maka menyempurnakan sebagaimana yakni khalifah Utsman. Sehingga ketika ada sebagian yang mempertanyakan, kenapa engkau mengingkari sementara engkau juga mengikuti, ya, maka dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, beliau menegaskan, al khilafu syarrun, sesungguhnya perselisihan itu adalah perkara yang syarr, perkara yang tercela, perkara yang jelek. Kemudian di sini juga sebagaimana pada hadis, yakni Bilal radhiyallahu taala anhu, beliau azan, dan ini di antara faedahnya menunjukkan bahwa azan ini juga disyariatkan bagi para musafirin. Ya, sebagaimana pada hadis Malik ibn al-Huwairits, ya, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang juga perlu diingatkan di sini, karena sebagian ikhwah bercerita adanya, ya, perkara yang dilakukan oleh mungkin salah satu di antara kita pernah melakukannya, yakni ketika kondisi safar, ya, dia mengqasar salat dalam kondisi bermakmum, ya, kepada orang-orang yang mukim. Jadi bermakmum kepada orang-orang yang mukim, di mana masuk pada rakaat yang ketiga pada salat rubaiyah. Ya. Kemudian setelah dua rakaat salam bersama imam. Ya, karena anggapan dia musafir, dia mengqasar. Taib, ini perkara yang keliru, ya, atau bahasa halusnya salah. Taib, ya, karena dia dalam posisi makmum, ya, bermakmum, sementara imamnya mukim dan imamnya menyempurnakan, ya, salat, maka wajib bagi dia untuk mengikuti imam. Ya, sehingga setelah imamnya salam, maka dia menyempurnakan dua rakaat kekurangannya. Taib. Jadi ini saya ingatkan dikarenakan ini perkara yang terjadi pada sebagian ikhwanuna as-salafiyin, ya, yang mereka telah berkomitmen untuk mengikuti, ya, ajaran salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. terkait dengan safar itu sendiri, maka tidak ada ketentuan jarak minimal. Ya, tidak ada ketentuan jarak minimal. Yani berapa seseorang dikatakan sudah pada jarak safar. Ya, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan ini insyaallah pendapat yang paling kuat, yang menunjukkan bahwasanya safar, dikatakan ini sebuah safar, kembalinya kepada urf, kepada kebiasaan manusia, apakah mereka menganggap itu sebagai safar ataukah tidak. Ya. Jadi keumuman manusia. Ya, meskipun mungkin ya ditempuh ya, jarak tersebut di masa kita dengan kendaraan yang tidak dikenal di masa lalu, yang kecepatannya demikian tinggi, sehingga kalau dulu ya membutuhkan waktu berjam-jam atau berhari-hari, sekarang hanya membutuhkan waktu yang singkat, maka ketika keumuman manusia menganggap bahwa itu adalah safar, tetap dikatakan safar. Tapi misal di masa kita ya, perjalanan dari Magelang ke Jakarta ya, mungkin dengan pesawat hanya membutuhkan waktu 45 menit. Baik. Ya, tetapi urf ya, manusia menganggap bahwa itu adalah perjalanan jauh atau safar. Ya, demikian juga dari Magelang ke Surabaya, maka itu dikatakan safar. Kemudian bagaimana kalau, masih terkait dengan jarak ini, suatu wilayah demikian luas ya, sehingga untuk menempuh dari satu ujung ke ujung wilayah tersebut ya membutuhkan, atau jaraknya demikian jauh, misalnya sampai sekian puluh kilometer. Maka dalam hal ini pendapat para ulama, khususnya ulama kita yang ada di negeri Saudi, jika suatu kota ya jarak dari satu tempat ya ke tempat yang lainnya ada di wilayah tersebut ini lebih dari 80 kilo ya, lebih dari 80 kilometer, maka dihitung sudah masuk jarak safar ya, dari satu titik ke titik yang lainnya dari wilayah tersebut ya. Sekarang kita hitung misalnya dari ini, dari Pabelan sini ya, atau mungkin sini sampai ke Blabak misalnya. Ada orang Blabak sini? Dang Magelang asli siapa sih? Pak Eko, ada berapa kilo Pak Eko? Tiga? Nah, kalau ke Gerabak, kalau tadi kan jelas tidak masuk safar ya. Ya, sekarang Abdurrauf orang Magelang, sini ke Gerabak, ada berapa kilo? 25. Sekitar 25 ya. Betul lebih ya, 33, berarti belum masuk ya, belum masuk jarak safar ya. Ini boleh diperhatikan, karena juga kejadian ada orang misalnya ya tinggalnya di Bandongan sampai ke sini mengkosor salat, ini enggak benar ya, seperti ini. Jadi secara jarak ini belum ya mencapai ya, jarak yang ditetapkan oleh para ulama, yakni 80 kilo. Jadi, mungkin seorang misalnya tinggal di Jakarta Timur ya, kemudian ke Jakarta Barat, ya, yang jaraknya lebih dari 80 kilo ini dia dikatakan sudah safar. Ini terkait dengan suatu wilayah, ya, atau suatu qaryah yang jarak dari suatu tempat ke tempat berikutnya lebih dari 80 kilo. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa yusannu al-adhanu fi mawdi'in 'alin ka manaratin wa nahwiha, dan disunnahkan untuk azan di tempat yang tinggi, alin atau murtafi, ya, tempat yang tinggi seperti menara dan yang semisalnya, ya, yakni tempat yang tinggi. Terkait dengan menara ini, ya, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah pada kitab beliau Al-Ajwibah An-Nafi'ah An As'ilati Lajnah Masjid Al-Jami'ah pada halaman yang ke-33, ya, beliau menegaskan walladzi talakhasa 'indi fi hadzal mawdu' annahu lam yathbut anna al-manara fi al-masjid kanat ma'rufatan fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yang tersimpulkan pada diriku bahwa dalam permasalahan ini, permasalahan menara, bahwa tidaklah sabit, tidaklah sahih bahasanya menara ini, yakni menara di masjid pembahasan kita, ya, menara ini sesuatu yang ma'rufah, sesuatu yang dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walakin min al-maqtu'i bih anna al-adhana kana hina id atau hina dhat kana hina dhat fi makanil murtafi' ala al-masjid. Yarqa ilaihi kama taqaddam. Akan tapi, kata beliau, perkara yang bisa dipastikan, jadi perkara adapun permasalahan menara ini sesuatu yang tidaklah dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perkara yang bisa dipastikan bahwa azan di masa itu, ya, dilakukan di tempat yang tinggi yang merupakan bagian dari masjid, yang yakni muadzin tersebut naik ke tempat tadi kama taqaddam, sebagaimana penjelasan yang telah lalu, yakni pada lembar-lembar sebelumnya dari kitab beliau tersebut. Jadi kita melihat dari sini bahwa, ya, menara ini digunakan di masa lalu, ya, untuk yakni faedahnya mengumandangkan azan, ya, mengumandangkan azan. Karena di masa itu sebagaimana kita ketahui, ya, belum dikenal apa yang diistilahkan dengan mikrofon di masa kita. Ya, dari sisi ini, ya, bukan berarti keberadaan menara itu bid'ah ketika memang dipergunakan untuk fungsi ini. Meskipun Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau, ya, dalam kitabnya tersebut lebih cenderung untuk yakni dibuat bagian dari masjid tempat yang di sana seorang muadzin ya mengumandangkan azan yang ini posisinya tinggi bisa terlihat oleh kaum muslimin. Nah, bersamaan kita melihat ya bahwa fungsi ini di masa kita ya ini sudah bisa terwakili fungsinya dengan keberadaan apa? Mikrofon yang dipasang pada ya bagian yang tinggi atau dibuatkan ya tempat untuk meletakkan mikrofon atau ya, pengeras suara tersebut. Ya entah mereknya toa ataupun yang lainnya. Jadi toa ini merek ya seperti Sanyo, seperti Honda. Sehingga kita melihat di masa kita ya keberadaan menara ini lebih banyak untuk unsur yang disilakan dengan mungkin lebih cenderung proyek mercusuar ya untuk semata-mata kebanggaan ya bahkan sebagian di antara menara masjid ini ya menghabiskan dana bermiliar-miliar ya sebagai misal ada sebuah masjid yang sampai sekarang menaranya belum jadi ya yang membutuhkan dana untuk bisa menyelesaikan menara ini kurang lebih sekitar 5 miliar ya ini berarti menunjukkan dana yang sudah dicurahkan sepenuhnya sebelumnya itu sudah sangat banyak ya karena untuk menutup kekurangannya saja sekitar 5 miliar. Baik. Ya, sebagian dari menara itu juga fungsinya bukan lagi terkait dengan yakni mengumandangkan adzan tadi. Tetapi bahkan dijadikan sebagai apa istilahnya? Wisata ruhani katanya. Ya, sebagaimana yang terjadi di sebagian tempat di negeri kita. Ya, yang dari menara tersebut bisa melihat ya bagian-bagian kota di tempat keberadaan masjid tadi. Oleh karenanya Syekh Al-Albani rahimahullah pada halaman 35 dari kitab Al-Ajwibah An-Nafi'ah beliau menyatakan ghairu anna man ra'a أن وجود الآلات المكبرة للصوت اليوم يغني عن اتخاذ المؤذنة كعادات التبليغ. Ya. Selain dari seorang yang melihat adanya yakni keberadaan dari alat-alat pengeras suara ini yang dikenal di masa kita ya mencukupkan dari dibuatnya ya fasilitas yani untuk bisa menyampaikan suara yang dikenal di masa itu yani semisal menara ya karena tujuannya dengan tempat yang tinggi suara akan bisa lebih terdengar tersebar. Nah, keberadaan pengeras suara ini mencukupkan dari dibuatnya yang semisal itu. Ya. Kata beliau wala siyama annaha tukallifu amwalan ta'ilah. Ya, kata beliau lebih-lebih bahwa menara ini pembangunannya menghabiskan biaya yang sangat banyak. Tadi saya sudah berikan gambaran ya sebagian dari yang masih dalam proses pembangunan tersebut, pembangunan menaranya diperkirakan kekurangannya sampai 5 miliar itu baru sisi kekurangannya. Ini terkait dengan permasalahan menara yang dikenal di masa kita. Jadi bahkan fungsinya sekali lagi tidak sebagaimana fungsi yang ditujukan dari ya, keberadaan tempat yang tinggi tadi untuk ya menjadikan tersebarnya suara azan, tetapi lebih cenderung untuk ya kebanggaan, atau bahkan jadikan sebagai tempat wisata, atau untuk hal-hal yang lainnya yang di sana terjadi israf, ya, yakni penyaluran harta untuk perkara-perkara yang tidak dibutuhkan, walaupun ya tidak sampai pada batas tabdzir, ya, tetapi israf ini adalah perkara yang ya tercela di dalam syariat, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala ya telah melarang kita dari perbuatan tersebut, wala tusrifu, untuk jangan kalian berbuat israf. Berikutnya, wa yusannu ayyakuna al-mu'adzinu sayyitan aminan aliman bil waqti. Dan juga perkara yang disunnahkan agar seorang muadzin adalah seorang yang sayyitan, yani suaranya nyaring. Karena ini yang dibutuhkan dari seorang muadzin, yani suara yang nyaring, yang dengannya panggilan azan ini, panggilan untuk sholat ini didengar oleh ya kaum muslimin. Kemudian berikutnya, aminan, ya, seorang yang memiliki sifat amanah, ya, jangan sampai ya waktunya untuk azan ternyata dia masih di sawah, ya, atau masih di pasar, atau masih di tempat-tempat yang lainnya, ya. Tapi sehingga ya akhirnya orang lain yang tertuntut untuk menggantikan. Baik. Kemudian aliman bil waqti. Sifat yang ketiga, bahwa seorang muadzin dia seorang yang memiliki pengetahuan tentang waktu-waktu sholat. Ya, kenapa? Karena ini perkara yang sangat penting. Jangan sampai dia azan sebelum waktunya. Ya. Dia harus seorang yang mengerti tentang waktu. Ini semua kembali kepada ya dua perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim, ya, ketika Allah memberitakan tentang yakni sifat Nabi Musa, ya, yang digambarkan oleh yakni seorang atau salah satu di antara ya putri dari penduduk Madian, ya. Innahu laqawiyyun amin. Dia seorang yang qawi, ya, seorang yang kuat dan terpercaya. Dan ini adalah sifat yang dibutuhkan pada semua bentuk tugas tanpa terkecuali. Yani sifat kuat ya terkait tentunya dengan tugas atau amanah yang diembannya, ya, semisal terkait dengan perkara azan ini yang dibutuhkan apa, kuat apa, suara, ya, kuat suara. Kemudian amin, ya, terpercaya, termasuk di dalamnya adalah dia memiliki ilmu pengetahuan tentang waktu-waktu sholat. Demikian juga amanah di dalam menjalankan tugas tersebut. Baik. Dan ini hal yang mungkin ya sudah banyak terjadi di sekian tempat. Terkadang ada masjid tapi tidak ada seorang yang diamanahi untuk memegang tugas mulia ini. Ya, muadzin ini adalah kedudukan yang agung. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau menyatakan, seandainya karena bukan tugas khilafah, tentu beliau akan memilih menjadi muadzin, ya, karena agungnya kedudukan ini mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa ayyu adzina ala taharatin. Perkara berikutnya bahwa disunnahkan agar seorang muazin ketika dia mengumandangkan azan dalam keadaan suci. Ya, ini dipetik dari apa yang dilakukan oleh Bilal pada hadis ini. Ya, sebagaimana yang diberitakan oleh Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwai, fa tawadda'a wa adzana Bilalun, maka Bilal berwudu kemudian azan. Menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang mustahab bagi seorang muazzin untuk memandangkan azannya dalam keadaan suci. Kita masuk hadis berikutnya insyaallah. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah al-hadis ats-tsalits عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya beliau bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin." Sesungguhnya Bilal dia azan bilailin, di waktu malam. Maksudnya waktu malam di sini sebelum terbitnya fajar shadiq. Ini beberapa saat sebelumnya, belum masuk waktu subuh. Ya, seperti yang kita ketahui, awal dari siang adalah waktu subuh. Fakulu washrabu, maka silahkan. Jadi perintah di sini maksudnya adalah lil ibahah, ya, kebolehan, bukan lil wujub. Bukan untuk menunjukkan wajibnya. Ya. Maka silakan kalian makan dan minum. Hatta tasma'u adzana ibni ummi maktum. Hingga kalian mendengar adzan dari ibnu ummi maktum. Siapa ibnu ummi maktum? Diperselisihkan tentang namanya. Sebagian ulama menyatakan bahwa beliau namanya Abdullah. Sehingga kita sering mendengar istilah Abdullah atau nama Abdullah ibn Ummi Maktum. Sebagian ulama yang lain mengatakan namanya Amr. Wallahu ta'ala alam mana yang lebih rajih di antara dua nama tersebut. Dan di sini juga dibolehkan seseorang dinisbatkan, ya, kepada ibunya. Ya, kepada ibunya sebagaimana Ibnu Mas'ud. Ya, beliau dijuluki juga Ibnu Ummi Abd. Ya, jika keberadaan umminya ini lebih masyhur dibandingkan abinya. Dan tidak ada di situ adanya unsur yang negatif. Ya. Kenapa? Karena seseorang kalau dinisbatkan kepada ibunya, ada kemungkinan di antaranya apa? Ya, tidak jelas bapaknya seperti itu. Baik. Jadi ini beberapa perkara yang perlu untuk diingat. Jika keberadaan uminya ini lebih masyhur dibandingkan abinya, tidak mengapa seseorang dinisbatkan kepada uminya. Ya, dengan catatan tadi. Kita lihat keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Wa qawluhu fi hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu, inna bilalan yu'adzinu bilailin ila akhiri, fihi anna al-fajra yajuzu ay yu'adzana lahu qabla tulu'il fajri, lakin bisyarti wujudi man yu'adzinu ba'da tulu'il fajr. Wa amma ma'adami man yu'adzinu fil waqti la yajuzu. Di antara faedah dari hadis ini, yang pertama kata Imam Sa'di, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa untuk salat fajar atau salat subuh ya dibolehkan, dan ini termasuk sunnah ya, untuk dikumandangkan azan sebelum terbitnya fajar, artinya sebelum masuk waktu subuh. Ya alhamdulillah sunnah ini bisa ditegakkan di tempat kita. Lakin dengan syarat, akan tetapi ya, dengan syarat yakni wujudi man yu'adzinu ba'da tulu'il fajr. Ada pihak atau ada orang yang menjadi muadzin yang mengumandangkan azan setelah terbitnya fajar, yakni setelah masuk waktu. Jadi ini catatan yang perlu untuk kita ingat, bahwa pada salat subuh ini yakni boleh adanya azan sebelum masuk waktu, dengan catatan ada azan yang dikumandangkan di masjid tersebut ya setelah masuk waktunya. Tadi silakan dengan azan kedua. Wa amma ma adami man yu'adzinu fil waqti la yajuzu. Adapun jika tidak ada yang azan pada kondisi telah masuk waktu ya, jika tidak ada azan yang dikumandangkan setelah masuk waktu, maka la yajuz, tidak boleh adanya azan yang sebelum masuk waktu. Kenapa? Dikarenakan jika terjadi yang demikian, ini akan menyebabkan jadi kaum muslimin mereka sholat fajar sebelum masuk waktunya. Sementara permasalahan dukhulul waqt ya, masuknya waktu sholat ini, sebagaimana keterangan Al-Imam Sa'di yang telah lalu, ini perkara yang sangat penting ya, sampai-sampai seorang ketika dihadapkan pada tidak adanya pakaian ya untuk dia pakai di dalam sholat, tidak ada air yang dia gunakan untuk wudu, maka dia ya bersamaan keyakinan mungkin setelah keluar waktu bisa mendapatkan itu, dia tetap dituntut untuk sholat pada waktu tersebut meskipun dengan tayamum dan tanpa pakaian. Baik, ini sebagai keterangan yang sudah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Kemudian dari sini kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa ya pada azan subuh ini terdapat ya dua muadzin, yakni muadzin yang mengumandangkan sebelum masuk waktu dan setelah masuk waktu. Jadi bukan satu orang dia azan dua kali. Ya. Ini untuk lebih diketahui, dikenal ya, bahwa kalau fulan yang azan berarti ini azan sebelum masuk waktu. Kalau fulan yang lain yang azan, ini telah masuk waktu. Ya. Dari mana kita tahu? Sebagaimana pada apa yang ditempuh yang terjadi masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau di Madinah memiliki dua muadzin, yakni Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Kemudian wadh-dhahiru wallahu a'lam anna hadha fi Ramadan. Yang nampak wallahu a'lam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terjadinya ya di bulan Ramadan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil lafdhil akhir. berdasarkan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada lafaz yang lain. Ya, pada lafaz yang lain riwayat muttafaqun alaihi dari Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan liyuqidha na'imakum. Ya, untuk membangunkan orang-orang yang tidur di antara kalian, yakni fungsi dari azan Bilal. Yang beliau ya mengumandangkan azan sebelum masuk waktunya. Tujuannya agar orang-orang yang masih tidur di antara kalian terbangun. Ya, wal yarji qa'imukum. Dan agar orang yang dalam keadaan sholat ya kembali, yakni menyegerakan sholatnya untuk kemudian makan sahur. Ya, ini di antara hikmah adanya azan yang pertama, azan yang dikumandangkan sebelum masuk waktunya. Ya, dan berdasarkan hikmah ini, di antara para ulama berpendapat bahwa lafaz ya as-salatu khairum minan naum ini lebih munasib untuk ditempatkan pada azan yang pertama. Ini pendapat yang ada di kalangan para ulama ya rahimahumullah. Wallahu taala alam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.